Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah melanjutkan pembahasan kita mengambil faedah dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita sampai pada pembahasan makna Muhammad Rasulullah. Pembahasan yang melengkapi tentang makna la ilaha illallah. Dua sisi yang tidak bisa dipisahkan antara la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Barang siapa yang dia berla ilaha illallah akan tetapi menolak Muhammad Rasulullah, maka dia kafir. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billati ursiltu bi illa kana min ashabina wa kama qala. Tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengar kerasulanku, kemudian baik itu dia Yahudi atau Nasrani. Jadi umat Nabi itu ada dua. Ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah. Kalau ummatul ijabah itu adalah orang yang telah menerima dakwah Nabi. Itu ummatul ijabah. Ini orang-orang yang mereka telah menerima dakwah Rasulullah SAW atau kaum muslimin. Kalau ummatu dakwah, yaitu semua manusia yang berada di zaman kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Maka Nabi katakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun. Yahudi dan Nasrani termasuk umat Rasulullah SAW, artinya umat yang berada dalam wilayah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, maka kewajiban mengimani beliau itu pada seluruh manusia. Adapun kalau rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rasul yang datang itu mengikat hanya pada kaumnya. Maka dikatakan Nabi bahwasanya para nabi sebelumku adalah khusus untuk kaumnya. Akati Nabi kafatalinnas. Adapun Nabi adalah untuk seluruh manusia. Maka dari sisi seruannya, kalau Nabi zaman sebelum Nabi atau sebelum Rasulullah SAW, ya qaumi, wahai kaumku. Adapun Rasulullah SAW dari sisi seruan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi meliputi seluruh para manusia tanpa kecuali dimanapun mereka hidup, maka mereka terikat dengan syariat ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun contoh hadis yang umat itu, maksudnya umat Islam kaum muslimin, sataftariku ummati, akan berpecah belah umatku menjadi sekian kelompok, salasin wasaba'ina firqah, ini 73 kelompok. Umati di sini adalah umat Islam. bukan umat secara keseluruhan sehingga masuk Yahudi, Nasrani, Konghucu, kemudian segala macam, enggak. Tapi adalah kaum muslimin akan berpecah belah menjadi sekian ini kelompok. Ketika seorang dia telah kedatangan Rasulullah SAW, maka kewajiban mengimani beliau adalah kewajiban yang pertama yang menentukan apakah dia mukmin atau dia kafir. Menolak kehadiran Nabi, tidak mengimani Rasulullah SAW, maka jaminan baginya ashabun nar. Maka Nabi katakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billati ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar seorang pun dari kalangan umatku ini tentang kerasulanku, baik dia itu Yahudi atau Nasrani, kemudian sampai matinya dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa, pasti dia akan termasuk menjadi penghuni neraka. Mari kita lihat apa makna keimanan kita kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Baca. Mana buku ya? Mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah adalah menunaikan apa yang dia perintahkan, menaati apa yang dia perintahkan, dan meninggalkan apa yang dia larang dan dia peringatkan, serta beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diajarkan. Ya. Beliau mengatakan di sini, al-imanu bi annahu mursalun min indillah fa nusaddiquhu fi ma akhbar wa nuti'uhu fi ma amar wa natruku ma naha anhu wa zajar wa na'budullaha bima syara'a. Mengimani bahwa ini beriman tentang Muhammad Rasulullah SAW itu di antaranya adalah mengimani satu bi annahu mursalun min indillah, terhadap keyakinan kita terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah keimanan bahwa beliau adalah mursal, betul-betul merupakan utusan min indillah dari sisi Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Di antara ciri kenabian dan kerasulan dalam rangka untuk membuktikan tentang benarnya kenabian dan kerasulan, selalu Allah bawakan mukjizat. Mukjizat dari kata-kata mukjiz artinya yang melemahkan. Sehingga mukjizat ini biasanya berupa sesuatu yang paling unggul pada zamannya, sehingga yang paling canggih pada zamannya tidak bisa mengungguli mukjizat yang dibawa oleh Nabi atau Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Maka sesungguhnya tidak ada alasan mendustakan kedatangan Nabi dan Rasul seandainya ditilik dari sisi keberadaan mukjizat yang dimilikinya. Maka untuk melihat contoh-contoh mukjizat yang senantiasa mengungguli yang paling canggih pada zamannya, di zaman Nabiullah Musa alaihissalam paling di, maka Allah SWT berikan mukjizat kepada Nabiullah Musa dalam bentuk tongkat yang menaklukkan semua pakar-pakar sihir, sehingga seluruh pakar sihir mengetahui bahwa apa yang terjadi pada Nabiullah Musa bukan sihir. Sampai bahkan para tukang sihir yang berawal untuk melawan Musa dan berharap hadiah besar dari Fir'aun, justru kemudian berbalik menjadi beriman kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Mukjizat di zaman Nabiullah Isa, apa ikhwan? Yang paling unggul di zaman Nabiullah Isa apa? Hah? Iya, dunia tabib, dunia kedokteran. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabiullah Isa mukjizat yang tidak mungkin bisa diungguli oleh dokter manapun pada zaman itu. Bisa menyembuhkan sopa, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah semuanya. Sehingga keberadaan Nabiullah Isa dengan membawa mukjizat yang menaklukkan semua mukjizat yang ada pada mereka. Ini keunggulan yang ada pada mereka. Di zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dibanggakan apa kan? Syair. Sehingga mereka biasa punya perlombaan syair setiap tahun di pasar Ukas. Kemudian pemenangnya ditempel syairnya sehingga menjadi kebanggaan ini kaumnya. Allah Subhanahu wa taala selain memberikan kepada Rasulullah SAW mujizat yang beraneka macam, banyak, maka mujizat yang terbesar adalah Al-Quranul Karim, yang semua para pakar-pakar syair tidak lagi bisa itu mengungguli sastra Al-Quranul Karim, kehebatan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran mujizat dari segala sisi, bahasanya, itu sastranya, balaghahnya, kemudian isi kandungannya, semuanya adalah mukjizat Al-Qur'anul Karim yang tidak bisa diungguli oleh siapapun dari kalangan manusia. Bahkan orang-orang yang mereka meragukan Al-Qur'an ditantang oleh Allah, tantangan yang tidak pernah ada orang yang mereka menyambut dan bisa mewujudkan tantangan Allah tersebut. Tantangan untuk membuat Al-Quran yang semisal, untuk membuat yang semisal Al-Quran, diturunkan lagi, kalau enggak sanggup yang semisal dengan 10 surat Al-Quran, kalau enggak sanggup lagi membuat yang semisal dengan 1 surat. Dan Allah pastikan fa illam taf'alu walan taf'alu wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa illam taf'alu walan taf'alu. Seandainya kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad Rasulullah SAW, itu Al-Qur'an, maka silakan kalian datangkan semua para pakar-pakar kalian untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Kalian undang semua pakar kalian selain Allah Ta'ala jika kalian memang orang yang benar-benar meragukan Al-Quran dan kalian jujur sebagai orang yang hebat. Lalu Allah pastikan fa'in lam taf'alu walan taf'alu, seandainya kalian tidak bisa dan kalian pasti tidak bisa. Fattaqun nar, takutlah kamu terhadap neraka yang Allah sediakan terhadap untuk orang-orang kafir yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Ikhwani billah, mujizat sesuatu yang paling hebat, yang menaklukkan, yang melemahkan pada yang paling unggul pada zamannya. Maka kewajiban kita pertama kali terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimani tanpa ada keraguan sedikit pun tentang bahwa beliau adalah betul-betul utusan Allah. Seandainya ada keraguan menyelip dia sedikit aja, maka bisa menjadikan dia kafir atau murtad dari agama dia. Karena ini membutuhkan keimanan yang jazm, keimanan yang bulat, terhadap kepastian bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, فَنُصَدِّقُهُ فِي مَا أَخْبَرْ, maka kita wajib untuk membenarkan semua khabar-khabar yang dibawa oleh beliau. Baik khabar itu dianggap sudah masuk akal atau belum masuk akal. Apabila khabar itu sahih, datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk membenarkan khabar tersebut. Karena banyak orang yang mereka mendustakan apa yang dihabarkan oleh Nabi SAW karena diukur dengan akalnya. Diukur dengan akalnya. Akal itu hebat, sekali lagi ikhwan, tetapi akal ini punya wilayah kerja. Kalau sudah di luar wilayahnya, maka akal memaksakan untuk dia, yaitu bekerja bukan pada wilayahnya, akan bisa hancur. Manusia dengan akalnya bisa kemudian berkarya dengan karya-karya besar, sehingga bisa menaklukkan ini langit, menaklukkan bumi, lautan. Dia bisa ini membuat berbagai hal yang sangat menakjubkan. Itu ketika bekerja pada wilayahnya. Dan itu adalah merupakan bagian karunia Allah Ta'ala. Tapi ketika akal kemudian masuk ke wilayah yang bukan wilayahnya, akan hancur. Akal bicara tentang Allah, tentang ketuhanan Allah, ya pasti akan ngawur. Wong dia itu terhadap semua perkara yang gaib tidak ada yang tahu. Bicara tentang sesuatu yang tidak dia ketahui pasti ngawur. Dia tidak memiliki ilmunya. Bicara tentang Allah, bicara tentang kehidupan ba'dal mamat, semuanya adalah termasuk perkara gaib. Dan perkara gaib itu kita tinggal nunggu khabar. Kita tinggal nunggu khabar. Bagaimana Allah SWT menghabarkan tentang segala perkara yang masuk dalam wilayah yang gaib. Lalu kita membenarkan. Apa yang disampaikan Nabi dari perkara-perkara, ya perkara-perkara agama ini, atau semua yang disampaikan Nabi, yang Nabi tidaklah berbicara kecuali dengan wahyu Allah Ta'ala. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tidaklah Nabi itu berbicara kecuali berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Maka yang diberitakan beliau wajib kita benarkan. Baik kita anggap sudah masuk akal atau belum masuk akal. Berapa banyak orang-orang yang mereka mengukur dengan akalnya, dia dustakan khabar dari Nabi. Contoh umpamanya khabar-khabar yang Nabi berbicara tentang atau menyampaikan tentang sifat-sifat Allah. Allah punya tangan, Allah turun pada sepertiga malam yang terakhir, dan semisalnya. Manusia berapa banyak yang mendustakan. Kemudian supaya tidak kelihatan mendustakan, ada mereka yang mentahrif atau mentakwil, sehingga kelihatan tidak mendustakan, tapi dia seakan-akan yaitu mentafsirkan, mentakwilkan, padahal aslinya mengingkari. Dia ingkari turunnya Allah, maka dia takwilkan. Dia ingkari ini tentang tangan Allah, lalu dia takwilkan. Asalnya mengingkari. Kemudian coba tidak kelihatan mengingkari, maka dia melakukan tahrif atau melakukan takwil. Contoh lagi umumnya, Nabi pernah bicara tentang yaitu lalat yang masuk ke minuman atau ke gelas. Nabi perintahkan supaya ditekan, dimasukkan ke dalam, ditekan, kemudian lalatnya dibuang, minumnya bisa diminum. Sebagian orang dia ingkari, dianggap jijik dan tidak masuk akal, bertentangan dengan kesehatan. Sehingga dia katakan, saya lebih percaya kepada dokter kafir dibandingkan dengan hadis Nabi ini. Ternyata perkembangan teknologi membuktikan bahwa dalam sayap yaitu lalat, yang satu ada racunnya, satu ada penawarnya. Shadaqa Rasulullah SAW, Tentu dalam ini adalah Nabi telah bicara dengan cara yang benar. Demikian juga ketika Nabi menyampaikan tentang alamatus sa'ah, alamat-alamat hari kiamat, yang semuanya termasuk perkara yang gaib, maka tentu wajib bagi kita pula untuk membenarkannya. Nabi bicara tentang menyampaikan iftiraqul ummah. Ini juga termasuk berita yang Nabi bawakan pada kita. Berapa banyak orang mereka mengingkari tentang berita Nabi tersebut. Seorang mukmin ketika dia telah meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka wajib bagi dia fanusaddiquhu fima akhbar. Wajib bagi kita untuk membenarkan khabar-khabar yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa nuti'uhu fima amar. Yang ketiga, wajibnya kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi. Perintah itu ketika dihadapkan kepada kita kaum muslimin, yang ada tinggal satu sikap, yaitu sami'na wa ata'na. Agama ini, ikhwan, bentuknya kalau enggak akhbar, ini khobar-khobar, bentuknya adalah yaitu al-awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Kalau bentuknya itu perintah dan larangan, sikap kita bagaimana? Sami'na wa ata'na. Sikap kita adalah saya dengar dan saya taat. Ketika kita berhadapan dengan perintah-perintah Allah dan larang-larang Allah, seorang mukmin sikapnya adalah sami'na wa ata'na. Kalau berhadapan dengan khobar-khobar, sikap kita adalah shodaqna. Kami membenarkan. Kami benarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukti ketaatan kepada Allah taala. Kita tidak dianggap mentaati Allah kecuali dengan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah taala? Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa mentaati Rasul, faqad ata'a Allah, maka dia telah mentaati Allah. Dan mentaati Rasul, ikhwani billah, jaminan di atas hidayah. Jaminan di atas hidayah. Yang sebaliknya, menyelisih Rasul merupakan jaminan kesesatan. Wa may yuti'ir wa in tuti'uhu tahtadu. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu taati Rasul, kamu akan ada di atas hidayah. Sebaliknya, kalau dia menyelisih Rasul, maka dia terancam untuk berada di dalam kesesatan. Maka Abu Bakar Siddiq, dia pernah memiliki ungkapan bahwa seandainya dia menyelisih Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia khawatir an azih, aku khawatir sesat. Sehingga tidak ada yang diperintahkan Nabi atau yang dilakukan Nabi kecuali Abu Bakar berusaha untuk mewujudkannya. Seandainya dia sengaja menyelisih, khawatir dia kemudian sesat dari jalan Allah taala. Nabi, ketaatan kepada Nabi merupakan syarat untuk masuk jannah. Dan mendurakai Nabi telah menunjukkan dia telah enggan untuk masuk jannah. Nabi katakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku, mereka itu akan masuk surga kecuali orang yang enggan untuk masuk surga. Tentu para sahabat heran, kok ada orang yang enggan masuk surga? Wong ibaratnya itu masuk istana penuh dengan kenikmatan, semuanya kecukupan, apa yang diinginkan itu pasti terpenuhi, tidak terkecewakan. Kok ada orang yang enggan untuk masuk? Tentu para sahabat heran. Wa ma ya'ba ya Rasulullah sallam, siapa itu yang enggan ya Nabi? Dan dikatakan, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia mentaati aku, maka dia masuk surga. Waman asani faqad aba. Barang siapa yang dia maksiat kepadaku, maka dia telah enggan untuk masuk ke dalam jannah. Sehingga ketaatan kepada Nabi merupakan ini syarat untuk dia bisa masuk jannah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat untuk betul-betul sami'na wa ta'na terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Ketika turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah. Ketika turun ayat ini ikhwan, kata para sahabat, ya Rasulullah, ulifna bima nutiq. Ya Rasulullah, kita ini sudah dibebani, kami telah terbebani dengan beban-beban yang kami mampu untuk melakukannya. Kalau hanya beban puasa, zakat, sholat, haji, dan semisalnya, semua beban yang mampu ditunaikannya. Sekarang ya Nabi, turun ayat yang kami merasa tidak mampu untuk mewujudkannya, sehingga terasa berat bagi para sahabat. Kenapa? Karena ayat ini menjelaskan sampai lintasan-lintasan yang ada di hati kita akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Ini bagi para sahabat berat. Bagaimana Nabi mendidik mereka ikhwan fillah untuk benar-benar ketika dihadapkan kepada perintah agama itu hendaknya sami'na wa ta'na. Nabi katakan aturidun antakulu kama qalat ahlu kitabain, apa kamu ingin mengatakan seperti perkataan dua ahli kitab, apa itu sami'na wa asaina, apa kamu ingin mengatakan seperti perkataan dua ahli kitab yang mereka dimurkai dan dilaknat oleh Allah sesat karena mereka sami'na wa asaina, kami dengar dan kami maksiat. Bal qulu sami'na wa ta'na, tapi ucapkan oleh kalian sami'na wa ta'na. Para sahabat pun kemudian mengikuti nasihat Nabi. Generasi yang mereka kemudian sami'na wa ta'na, dan di antara berkahnya sikap sami'na wa ta'na ikhwan, Allah turunkan ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebankan kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini termasuk tentang berkahnya sami'na wa ta'na. Dan lihat bagaimana ketaatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Apa yang dia dapatkan dari nabinya betul-betul dia tunaikan. Seakan-akan sudah tidak pakai mikir lagi, yang berbicara adalah keimanan mereka. Di antaranya lihat ikhwan ketika turun ayat pengharaman khamr. Ketika turun ayat pengharaman khamr, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, kemudian menyembah berhala, mengundi nasib, itu adalah amal-amal najisnya syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah amal-amal tersebut. Jauhilah khamr, jauhi judi, jauh menyebar bahara, jauhi mengundi nasib, agar kalian menjadi orang yang beruntung, berbahagia, sukses. Yang tidak bisa menjauhi perkara-perkara tersebut berarti kegagalan hidup atau ini kesengsaraan yang akan dia dapatkan. Maka ketika turun ayat khamr ini, yang Allah berikutnya mengatakan dalam ayat berikutnya, fal antum muntahun, tidakkah kalian tinggalkan semuanya itu? Para sahabat itu, yang perlu antum ketahui ikhwan, khamr itu sudah menjadi perkara yang mendarah mendaging, yaitu kecanduan khamr. Semua kalau kecanduan, untuk dia tinggalkan berat atau ringan ikhwan? Ya super berat, sangat berat. Orang kecanduan rokok, tinggalkan rokok tentu sangat berat, sulit. Ini para sahabat, khamr itu telah menjadi adat istiadat mendalam mendaging minuman mereka, bahkan hiburan yang pertama ketika mereka dilanda kesedihan. Tapi perhatikan pendidikan iman yang telah Nabi tanamkan di hati mereka. Begitu Nabi mengutus utusan untuk menyampaikan pengumuman haramnya khamr, dan Nabi cukup mengutus satu orang untuk keliling Madinah mengumumkan haramnya khamr. Ala innal khamra qad hurimat. Ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan. Tidak ada seorang sahabat pun yang mendengar pengumuman utusan Nabi ini kecuali langsung khamr mereka buang. Mereka tumpahkan khamr-khamr mereka. Dan lalu semua simpanan khamr pun dituang, ditumpahkan ke jalan-jalan. Sampai digambarkan bahwa gang-gang Madinah itu seperti banjir khamr. Lihat bagaimana ketaatan, ketundukan mereka. Dan itu menunjukkan ketika iman telah menghiasi hati mereka, sangat gampang untuk tunduk dan patuh dengan perintah Allah Ta'ala. Maka di sini pentingnya menanamkan dulu keimanan di hati setiap mukmin, di hati setiap manusia, untuk nanti dibangun di atasnya itu segala syariat agama. Ketika orang belum tertanam keimanannya, semua tuntutan iman itu berat dan tidak ada kecenderungan. Tapi begitu iman sudah menancap di hati mereka ikhwan, maka untuk mewujudkan setiap perintah Allah menjadi ringan, menjadi gampang, karena ada kekuatan dalam hati mereka yang telah tertanam keimanan, ini kecintaan dan pengagungan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tergambar di depan mata mereka yaitu tentang al-yaumul akhir. Kemudian wa natruku manaha anhu wa zajar. Dan di antara konsekuensi iman kita kepada Rasulullah SAW adalah meninggalkan setiap yang dilarang oleh Nabi. Setiap yang dilarang, diperingatkan, maka seorang mukmin yang mengimani Nabi, dia akan jauhi. Tanpa dia standarkan kepada akalnya, kenapa dan kenapa, mengapa dan mengapa, gak ada pertanyaan seperti itu. Yang jelas, yang pasti, setiap yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti ada hikmahnya. Karena Allah Al-Hakim. Allah Al-Hakim artinya Allah adalah Dzul Hikmah Al-Balighah. Allah pemilik hikmah yang sempurna. Dan setiap perbuatan Allah pasti bijaksana. Tidak ada perbuatan Allah yang tidak mengandung hikmah. Khotibillah, hanya masalahnya terkadang ada hikmah yang sudah kita ketahui, ada hikmah yang belum kita ketahui. Walaupun kita ini belum tahu hikmahnya, ketika berhadapan dengan perintah Allah, wajib sami'na wa ta'na. Berhadapan dengan larangan Allah, wajib kita tinggalkan. Allah larang kita makan daging babi. Walaupun kita belum tahu hikmahnya, apa dibalik larangan Allah tentang daging babi itu, pertama kali, saya hamba Allah yang beriman kepada Allah, wajib taat. Itu pertama kali. Paling tidak ini merupakan bukti ujian keimanan dia, bukti ketakwaan dia kepada Allah sebagai hamba Allah. Sudah tahu hikmahnya atau belum? Dan tentu mengetahui hikmahnya akan lebih membuat dia semakin mantap bahwa tidak ada setiap perintah dan larangan Allah kecuali mengandung masalih. Kecuali mengandung masalih, kebaikan dan kemanfaatan bagi hambanya. Kemudian yang keempat atau kelima, wa na'budullaha bima syara'a. Kita beribadah kepada Allah dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan syariat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan syariat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Oleh karena itulah, ikhwan fillah, Nabi dalam mukadimah khutbah, beliau ingin menegaskan kepada kita hal-hal penting yang harus mewarnai kehidupan seorang muslim. Khutbah Nabi yang sering dibacakan, innal hamdalillah, sampai ini, fa inna asdaqal kalami kalamullah. Ini sungguhnya ada titik-titik penting, ada pelajaran-pelajaran besar yang penting yang ingin Nabi ajarkan. Satu, pelajaran yang berkaitan dengan akidah. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini akidah. Ini akidah. Bicara tentang Allah Subhanahu wa taala dan tauhid. Agar hati kita itu total hanya nyantol kepada Allah taala. Karena poros kebaikan itu hati yang nyantolnya hanya kepada Allah, dan poros kerusakan itu ketika hati nyantolnya kepada selain Allah taala. Kalau hati antum nyantolnya kepada manusia, kepada jabatan, kepada harta, ini nyantolnya kepada pernik-pernik dunia, oh alamat, hancur. Anda dipastikan tidak akan berbahagia yang hakiki. Karena Anda akan menjadi budak-budak dunia. Budak syahwat, budak harta, budak jabatan, budak popularitas. Dan itu nanti akan membuat Anda sengsara. Sengsara. Beda menjadi budaknya Allah Ta'ala. Ketika menjadi budaknya Allah Ta'ala, oh akan menjadi orang yang paling berbahagia dalam kehidupan ini. Tapi begitu Anda menjadi budaknya selain Allah, Anda akan siap-siap sengsara dalam segala ini sisi kehidupannya, dunia maupun akhiratnya. Ini ajaran akidah yang Nabi ingin tanamkan agar nancap jelek dalam hatinya itu akidah. Dia hidup itu harus punya akidah yang jelas. Bagaimana dia nyantol hatinya kepada Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, pelajaran tazkiyatun nufus. Ayat yang dibacakan tiga ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Terus ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Tiga ayat yang sering dibacakan itu, ini ayat wasiat takwa, dan takwa itu adalah puncak hasil tazkiyatun nufus. Puncak hasil tazkiyatun nufus. Orang yang mereka hatinya bersih, hasilnya itu takwa kepada Allah Ta'ala. Maka hasil tazkiyatun nufus itu tauhid. Kemudian ittiba, cinta sunnah, akhlakul karimah. Ini hasil tazkiyatun nufus. Kalau tazkiyatun nufusnya itu enggak benar, salah cara dia bertazkiyatun nufus, caranya salah, itu hasilnya bukan tauhid, hasilnya bukan ittiba, hasilnya bukan akhlakul karimah. Dia tenggelam dalam pendidikan suluk tazkiyatun nufus, tapi hasilnya kok malah menjadi musyrik. Ini keliru dalam tazkiyatun nufus. Hasilnya malah demen dengan bid'ah, benci dengan sunnah, oh ini keliru dalam tazkiyatun nufus pasti. Hasilnya akhlaknya menjadi rusak, ini keliru dalam tazkiyatun nufus. Qanibillah, tazkiyatun nufus itu pun ada cara yang benar, ada cara yang salah. Tazkiyatun nufus yang benar, tazkiyatun nufus yang tegak di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu akan menjadi tazkiyatun nufus yang sesat. Maka ini poin yang ketiga yang penting, yaitu manhaj talaki. Bagaimana seorang muslim dia itu memiliki pola yang benar dalam beragama. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini paragraf ini mengajarkan mereka manhaj talaki, bahwa kita harus senantiasa tegak di atas bimbingan kitab dan sunnah, menjauhkan dari bidah. Ini manhaj talaki. Selama Anda begitu, Anda akan lurus. Tidak, Anda akan sesat. Begitu jaminan Allah dan Nabinya. In tamassaktum bihima lan tadillu in tamassaktum bihima. Anda tidak akan sesat selama Anda ikut bimbingan keduanya. Mafhum mukhalafahnya, Anda pasti sesat ketika Anda tidak mengikuti keduanya. Maka Allah katakan, fa imma ya'tiyanakum min huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ketika telah datang dariku petunjuk, risalah yang dibalih Nabi, barang siapa mengikuti petunjuk, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Alias berpaling dari petunjuk, dia akan sesat dan akan celaka. Ini kelaziman orang yang mereka mengimani Muhammad adalah Rasulullah. Terus nomor satu. Ayo baca. Kemudian beliau memberikan beberapa poin catatan pada kita berkaitan dengan keyakinan kita terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinukilkan perkataan Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, seorang ulama India. Yaqulu Asy-Syekh Abdul Hasan An-Nadawi fi kitabi An-Nubuwah ma nasuhu. Berkata Syekh Abdul Hasan An-Nadawi dalam kitabnya An-Nubuwah, yang nas perkataan beliau begini: Al-Anbiya'u alaihi salam kana awwalu da'watihim wa akbaru hadfihim fi kulli zamanin wa fi kulli bi'atin huwa tashihul aqidah fillah. Beliau mengatakan semua para nabi, termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para nabi tanpa kecuali karena awal da'watihim, dakwah mereka ini yang pertama kali, wa akbaru hadfihim fi kulli zamanin wa fi kulli bi'atin, dan target yang paling besar di setiap zaman dan di segala keadaan. Apa itu target yang terbesar? Dakwah yang pertama, huwa tashihul aqidah fillah, yaitu meluruskan aqidah, meluruskan Ini akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan dulu, meluruskan dulu, mensahihkan dulu, membetulkan bagaimana berakidah tentang Allah taala. Ini yang pertama kali menjadi target dakwah semua para nabi tanpa kecuali. Karena ini merupakan pondasinya. Semua beban-beban agama nanti itu berdiri berdiri tegak di atas dasar muamalah dia dengan Allah taala. Akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa tashihus silah bainal abdi wa rabbi, dan membenarkan, meluruskan hubungan antara hamba dengan Rabb-nya. Wa da'watu ila ikhlasid din lillah, dan mengajak manusia untuk memurnikan, totalitas memurnikan agama amaliyahnya itu hanya untuk Allah, sehingga membersihkan dari segala bentuk syirkun akbar maupun syirkun asghar. Wa ifradul ibadati lillahi wahdah, dan totalitas menjadikan ibadahnya itu semata hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu annafi' wadhar, menancapkan keyakinan di hati dia bahwa yang menjadi sumber manfaat, yang menolak madarat itu hanya Allah taala, sehingga akan menimbulkan keberanian dan ketegaran dalam hidupnya seorang mukmin. Bagaimanapun dia di tengah-tengah mara bahaya, an-nafi' dan ad-dhar Allah taala. Seandainya Allah tidak mengendaki madarat itu menimpa dirinya, dia akan selamat. Demikian pula seandainya manusia bersepakat mendatangkan manfaat keberuntungan buat dia, tapi kalau Allah tidak mengendaki, tidak akan nyampe. Sehingga hatinya itu bergantung mutlak kepada Allah taala. Al-mustahiqqu lil ibadah wa du'a wal iltija wan nusuk wahdah, sehingga menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan berbagai macam ibadahan seperti doa, iltija, bersandar kepada Allah, menyembelih hanya semata untuk Allah saja. Wa kanat hamalatkum markasatun muwajjah ilal wathaniyah fi usurihim, dan yang menjadi target pertama mereka itu, yang membawa mereka itu, yaitu sasarannya adalah kepada para penyembah berhala pada zaman mereka, yang mereka wujudkan berhala dengan bisuratin wadihah, yaitu dengan patung-patung yang jelas dia persembahkan dari ibadah mereka, fi ibadatil awthan wal asnam, dia beribadah kepada patung-patung dan berhala-berhala, wassalihin al-muqaddasin, atau menyembah kepada orang-orang saleh yang suci, minal ahya wal amwat, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Semua para nabi ingin memurnikan, membersihkan, dirontokkan semua kesesatan mereka tentang yakni akidah yang sesat, ketergantungan kepada selain Allah, lalu diarahkan mereka total hanya menjadi hamba yang bergantung kepada Allah taala. Makhluk itu makhluk, setinggi apapun mereka makhluk, enggak boleh hati manusia diperbudak oleh makhluk. Manusia hanya layak diperbuat oleh yang menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah yang pertama kali disampaikan Nabi. Sehingga ibaratnya hatinya itu dikenteng sehingga rontok semuanya itu noda-noda syirik, kemudian hatinya hanya betul-betul tulus murni terarah hanya kepada Allah taala. Ini program terbesar, program yang paling pokok, program yang pertama. Karena semua kerusakan itu porosnya itu di sini. Orang bisa menjadi seperti Fir'aun itu karena rusaknya hubungan dia dengan Allah taala, dan enggak tahu kadar dia di hadapan Allah taala. Kebodohan tentang Allah taala. Orang bisa muncul seperti Qarun juga karena bodohnya tentang Allah taala. Orang bisa rusak-rusakan sehingga muncul akhlak yang buruk di masyarakat seperti kaumnya Ad, kaumnya ini Hud, kaum Ad, kaum Samud, kemudian kaumnya Lut dan semisalnya. Kerusakan itu muncul karena rusaknya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disambung dulu. Kalau sambungan hamba dengan Allah itu sudah kencang, sudah bagus, maka yang lainnya itu akan baik, akan terarah, karena dia tahu bagaimana posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baca. Allah telah menitahkan Rasulullah SAW dalam firman-Nya. Kul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allahu wa law kuntu a'lamul ghaiba la lastaktartu minal khairi wa ma Masaniyasu in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Ya. Wa hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu rabbuhu. Inilah Rasulullah sallam yang Allah mengatakan kepada beliau. Poin yang pertama tadi, beliau ingin memberikan catatan kepada kita bahwa Rasulullah SAW dalam sepak terjang dakwahnya seperti semua nabi yang terdahulu, yaitu menanam, mengajarkan inti agama yang sama, dan ini merupakan asas agama, asas perbaikan, penanaman akidah yang lurus. Sehingga kalau para dai dalam berdakwah ingin membangun umat, tidak mengawali dari ini, sama dengan dia yaitu sok lebih baik, sok lebih pintar dan lebih canggih dibandingkan dengan para nabiullah alaihissalatu wassalam. Kemudian poin yang kedua ini, beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa setinggi apapun Rasulullah SAW, beliau itu hamba yang tidak memiliki sifat rububiyah. Bahkan Nabi pun diperintahkan Allah mengatakan, "Qul," sampaikan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La amliku li nafsi naf'an wala dharran." Saya ini tidak punya kuasa apapun terhadap diriku sendiri, baik yang berkaitan dengan mendatangkan manfaat atau menolak madharat, illa masyaallah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah taala. Nabi diperintahkan Allah untuk mengumumkan, saya itu enggak bisa apa-apa. Jangan disembah. Jangan nyembah saya. Saya itu hamba, tidak punya sifat rububiyah. Sifat rububiyah hanya milik Allah semata. Sehingga tingginya kayak apa Nabi, tidak boleh kita gulu sampai kemudian nyembah Nabi. Wa ma masaniya su. Walaupun tu a'lamul ghaiba, seandainya aku tahu perkara yang ghaib, lastakhartu minal khair, aku akan memperbanyak kebaikan. Seandainya Nabi mengetahui yang ghaib, wa ma masaniya su, pasti aku tidak akan tertimpa keburukan. Di antara yang menunjukkan Nabi enggak tahu yang ghaib, ketika ditanya malaikat Jibril ketika berguru kepada Nabi, berubah dan untuk seorang murid yang bertanya, akhbirni anis sa'ah, kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'alami manasail. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya, aku dan engkau sama aja. Yang kedua, seandainya Nabi mengetahui yang ghaib, perang Uhud pasti Nabi tidak akan tertimpa musibah. Di perang Uhud Nabi tertimpa musibah sampai giginya rampal, karena ini panah yang menancap ini di lubang baju besinya Nabi sampai mengenai giginya. Seandainya Nabi tahu yang gaib, waktu Aisyah kehilangan kalungnya, enggak perlu cari-cari. Kalau Nabi tahu yang gaib, tinggal, oh neng kono, aku ngerti neng kono. Tapi mereka cari-cari semuanya, menunjukkan tidak tahu yang gaib. Nabi enggak tahu yang gaib, maka tidak boleh kita berkeyakinan seakan-akan Nabi punya itu pengetahuan tentang perkara yang gaib. In ana illa nadhirun wa bashirun, saya ini tidak lain hanya seorang juru peringat menyampaikan kabar gembira bagi orang yang mereka beriman. Sebagaimana para dai pula hanya menyampaikan, tidak punya kuasa apa-apa. Orang-orang kafir mintanya macam-macam. Kalau Nabi itu benar Nabi, kok enggak malaikat aja yang diutus mendampingi Nabi sehingga bisa berdakwah kepada orang-orang itu sehingga nakut-nakuti dan kemudian mereka beriman semuanya. Atau kalau dia Nabi utusan Allah, kok enggak punya gunung emas atau kebun sehingga pendapatannya itu sudah tinggal makan aja. Kok enggak tak ke pasar-pasar juga jualan. Berbagai macam ungkapan mereka untuk mendustakan Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Intinya, tidak ada keimanannya itu untuk menolak risalah itu alasannya 1001 alasan. Baik yang dikaitkan dengan pembawanya atau yang dikaitkan dengan yang lain-lainnya. Seandainya toh orang yang tidak mau beriman itu totalitas ayat Allah itu bisa dia lihat sehingga tidak ada yang bisa dia dustakan tentang kebenaran. Apa kata Allah? Wa iyarau kulla ayatin. Seandainya mereka melihat semua ayat tanda kekuasaan Allah itu, mereka telah lihat semuanya sehingga tidak ada celah untuk mendustakan. Apa kata Allah? Tetap mereka itu la yu'minun. Tetap tidak beriman. Karena memang sinnya sudah tidak mau. Orang kalau sudah tidak mau untuk cari alasan, pintar enggak ikhwan? Akan juragan alasan. Kalau sudah tidak mau itu alasannya bisa dikulak, bisa dikeluarkan satu persatu, apapun bisa dijadikan alasan. Itu memang kalau tidak mau. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda pula, la tutruni kama atrati Nasara ibnu Maryam fa inna ma ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Nabi bersabda pula, jangan kalian perlakukan aku sebagaimana perlakuan Nasara kepada Isa ibnu Maryam yang keterlaluan berlebihan. Wa inna ma ana abdun, saya ini hanya seorang hamba. Faqulu Abdullah wa rasuluh, ucapkan oleh kalian Abdullah, saya adalah hamba Allah wa rasuluh dan rasul Allah. Kalimat Abdullah untuk menegaskan dan menolak orang-orang yang ghulu kepada Nabi. Tidak boleh kita ghulu, bersikap berlebih-lebihan kepada Nabi sampai di luar batas. Nabi betapapun tingginya, beliau adalah hamba, bukan Rob. Beliau adalah hamba, abdun. Tapi walaupun Nabi itu hamba, Nabi itu Rasul, bukan manusia biasa yang Allah sertakan, dibawakan risalah dan ini mujizat. Sehingga dia wajib dibenarkan beritanya, wajib ditaati perintahnya, wajib dijauhi larangannya, wajib beribadah kalau hanya dengan syariat yang dibawa oleh Nabi. Ini ketika orang, ya ini dia, meyakini bila ada seorang utusan Allah. Wal itra, maksudnya itra adalah az-ziyadatu wal mubalaghah fil madhi, berlebih-lebihan di dalam memuji. Wala nad'uhu min dunillah, dan kita tidak menyeru berdoa kepada selain Allah walaupun kepada Nabi. Kama fa'alat an-Nasara fi Isa bin Maryam, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Fawaqa'u fi syirki, sehingga mereka terjatuh dalam kesyirikan menuhankan Isa. Wa 'allamana ayyaqul an-naqul, dan Allah dan Nabi telah mengajarkan pada kita agar kita mengucapkan Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Apa tadi ikhwan maksudnya Abdullah? Hamba Allah maksudnya bagaimana? Iya, Nabi adalah abdun, bukan rabbun. Ma'abdun laisa ma'budun. Dia hamba yang wajib beribadah, bukan sesembahan yang diibadai. Wa rasuluh? Rasul. Terus? Apa? Ya, yang punya hak-hak khusus. Abdullah untuk menolak orang yang apa ini, kawan? Ghulu. Wa rasuluh untuk menolak orang yang meremehkan, melecehkan. Yang terakhir, yang ketiga, baca. Bila engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Dan bila engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila beliau diruntuhkan dan berjalan doa yang artinya wahidat yang hidup kekal dan terus menerus mengurus makhluknya dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Semoga Allah memberi rahmat kepada seorang penyair yang bersenandung, wahai Allah, aku memohon agar Engkau sedih menghilangkan kesulitan kami. Sungguh tidak ada yang mampu menghilangkan kesulitan kami ini kecuali Allah. Ya. Sekarang poin terakhir, ikhwan, beliau ingin mengingatkan tentang kewajiban seorang muslim mencintai Nabi. Kewajiban kita yang beriman kepada Nabi mencintai Nabi. Dan kecintaan kepada Nabi itu harus di atas segala-galanya. Umar bin Khattab, Nabi pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi. Tidaklah sempurna iman seorang mukmin, tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih dia cintai dibandingkan dengan ayahnya dan anaknya, atau anaknya dan ayahnya. Bahkan wan nasi ajma'in, di atas semua manusia, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, bahkan nabi harus dicintai lebih di atas dirinya sendiri. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah terus terang menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' ila nafsi. Ya Nabi, benar-benar Anda lebih aku cintai di atas segala-galanya kecuali diriku. Kata Nabi, la ya Umar, enggak ya Umar. Hatta aku na ahabba ilaik min nafsi, sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan diri kamu sendiri. Kata Umar, al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, Anda lebih aku cintai dibandingkan dengan diriku sendiri. Al-an ya Umar, sekarang ya Umar, iman Anda telah sempurna. Alhamdulillah, para sahabat telah menunjukkan kecintaannya kepada Nabi. Sampai ketika Ali ditanya untuk menggambarkan bagaimana kecintaannya kepada Nabi, kaifa hubbukum li Rasulillah sallam, ya Ali, bagaimana kecintaan kalian kepada Nabi? Kata Ali, wallahi kana ahabbu ilaina min amwalina wa abnaina wa ummahatina wa abaina hatta minal ma'il barid ala dhama'i. Demi Allah, Nabi lebih kami cintai dibandingkan kecintaan kami kepada harta-harta kami, kepada anak-anak kami, kepada ibu dan ayah-ayah kami, bahkan sampai kepada air dingin bagi orang yang kehausan, Nabi lebih kami cintai. Dan ini dibuktikan dalam kehidupan para sahabat, ikhwat. Bagaimana kerinduan mereka kepada Nabi, bagaimana mereka berkorban untuk Nabi, bagaimana mereka taat total kepada Nabi. Ini bukti kecintaan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat, dia nampak sedih. Ya Rasulullah, sekarang ini seandainya saya rindu denganmu ya Rasulullah, saya tinggal dan saya sanes saya Nabi, ketika aku di rumah aku terserang rindu denganmu, sungguh aku tidak bisa bersabar lagi hingga aku datang ke masjid melihat Anda selesai. Tapi ya Rasulullah, ketika aku mengingat kematianku dan kematianmu, karena setiap kita pasti akan mati, pasti nanti engkau akan bersama dengan para nabi, Allah tempatkan di surga yang tinggi. Adapun aku ya Rasulullah, seandainya aku pun masuk surga, pasti berbeda tingkatan surgaku denganmu. Dia khawatir seandainya tidak bisa lagi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tidak menjawab sampai datang Jibril turun dengan ayat, wa mayyutillaha war rasula mayyutillaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang dia senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu yang Allah berikan nikmat? Dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, dan mereka sebaik-baik kawan. Maka betapa sangat gembiranya sahabat ini. Masih ada celah bisa bertemu kepada nabi di akhirat kelak. Yang kedua, di antara contoh riwayat lagi, bagaimana luar biasanya para sahabat mencintai nabi, sehingga kebersamaan dengan nabi itu sesuatu yang sangat dirindukan dan merupakan nikmat yang sangat besar. Anas bin Malik meriwayatkan hadis, datang seorang kepada nabi, seorang badui atau seorang sahabat datang kepada nabi, tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah salam, hari kiamat kapan terjadinya? Nabi tidak menjawab kapan terjadinya, karena itu urusan, ini perkara yang gaib yang nabi enggak tahu. Maka nabi memberikan jawaban yang paling bermanfaat untuk dia. Hari kiamat tahu enggak tahu pasti terjadi. Hari kiamat tahu enggak tahu pasti terjadi. Dan nabi kemudian mengarahkan pada jawaban yang sangat bermanfaat. Apa katanya? Madza a'dadta lisa'a? Terus, yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat apa? Sama dengan antum tanya, ujiannya kapan Pak Guru? Ujiannya kapan? Kamu ujian tahu gak tahu jadwalnya, ujian pasti akan diadakan. Jawabannya, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi ujian? Ini yang penting. Kata sahabat ini, dia mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak memiliki persiapan dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa, artinya sholat sunat, puasa sunat. Tapi saya persiapkan ya Rasulullah, hubballahi wa rasulih, kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi Ikhwan? Anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Lihat, dengar apa kata Anas bin Malik. Ma farihna ba'dal islami farhan min qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu min qawlin nabi sallam anta ma'a man ahbabta. Tidak ada kegembiraan semenjak aku masuk Islam melebihi kegembiraanku ketika mendengar hadis ini, seanda akan bersama dengan orang anda cintai. Maka Anas, uhibbullaha wa rasulah wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum walau lam a'mal bi a'malihim. Saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Abu Bakar dan Umar, dan saya berharap untuk bisa bersama dengan mereka walaupun aku tidak bisa beramal sebagaimana amal mereka. Antum kalau suruh beramal setanding dengan amal nabi gimana? Wow, mbok sampai jungkel berapa kali gak akan bisa. Suruh setanding, suruh sebanding dengan amalnya Abu Bakar dan Umar, tidak akan mungkin pernah bisa. Tapi ada sesuatu yang akan bisa membuat anda bisa bersanding dengan mereka. Entah sedetik, dua detik, sejam, dua jam, atau berapa lama, atau berapa sering, semuanya tergantung kualitasnya. Apa itu modalnya? Kecintaan yang tulus kepada mereka. Maka di sini pentingnya ikhwan antum perhatikan. Hati anda, cintanya anda arahkan kemana? Kepada orang musyrik, kepada orang kafir, kepada orang munafik, kepada orang sesat, kepada orang ahli maksiat, atau kemana antum arahkan cinta anda? Ini akan menentukan nasib anda bersama siapa anda nanti di akhirat kelak. Kalau anda yang arah idolanya itu para bintang-bintang film, yang mereka rata-rata binatang film, karena mereka bagaimana tingkah polanya kayak binatang, hati-hati kalau sampai nanti Allah kumpulkan bersama dengan mereka di jahanam. Jadikan arahkan cinta kita kepada nabi, para sahabat, para ulama, orang-orang saleh, Semoga Allah akan kumpulkan kita bersama dengan mereka-mereka itu. Dan tentu itu dibuktikan dengan semangat kita untuk mengetahui jejak hidup mereka, memahami tentang mereka, sehingga timbul kecintaan kita kepada mereka. Ikhwati billah, seorang muslim wajib ada kecintaan kepada nabinya. Maka beliau katakan di sini, inna mahabbata Rasulullah sallam takunu bi ta'ati fi du'a illahi wahdah. Sesungguhnya kecintaan kepada Rasul itu engkau akan mentaatinya di antaranya dalam hal berdoa kepada Allah saja, wa adamu du'a ghairi, dan engkau tidak berdoa kepada selain Allah, walau kana rasulan awalian muqarraban, walaupun yang diminta itu rasul atau wali yang sangat dekat dengan Allah. Nabi mengatakan, idza salta fas'alillah wa idza santa fasta'in billah. Kalau kamu bertanya, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu beristighosah, istighosahlah kamu kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu isti'anah, isti'anlah kamu kepada Allah Ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nazala fi hammun aw ghammun, Nabi kalau sedang dirundung galau, sedih, gelisah, apa yang diucapkan Nabi? Ya Hayyu ya Qayyum, hatinya dikembalikan kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, zat yang hidup, yang menegakkan segala urusan, bi rahmatika astaghits, dengan rahmat-Mu aku beristighatsah. Minta pertolongan untuk dihilangkan kesulitannya. Wa rahimallahu sya'ira hina qal, semoga Allah menrahmati seorang penyair ketika mengatakan, Allaha as'alu, hanya kepada-Mu aku minta. Ayuharra ayufarrija karban, agar Allah menghilangkan kesedihanku. Fal karba la yamhuhu illallah, kesedihan itu enggak ada yang bisa menghapuskan kecuali hanya kepada Allah, yaitu bertauhid dalam ibadah dan tidak menyembah Rasul SAW, justru mentaati Nabi yang Nabi mengajarkan untuk selantiasa bersandar kepada Allah Ta'ala. Sampai sini ikhwan, walhamdulillah rabbil alamin. Ada pertanyaan? Bagaimana cara baik untuk menanggapi teman-teman yang mengajak teman-teman lain untuk berdakwah tetapi sebelumnya tidak mengajak untuk berilmu? Ya, sampaikan, antum mau ngajak berdakwah apa kalau tidak berilmu? Terus yang antum mau dakwahkan apa? Antum mau ngajak kepada Islam umpamanya, antum tahu Islam enggak? Kalau enggak tahu, bagaimana antum mau ngajak kepada Islam? Antum mau ngajak bertauhid, antum faham tauhidnya? Kalau enggak faham, bagaimana antum akan mengajak para tauhid? Antum mau ngajak ke Bantul, tahu antum tahu Bantul enggak? Enggak tahu. Lah terus mau diarahkan ke mana? Harus tahu dulu dong. Semuanya mesti harus kita tahu dulu. Apa hukum menjawab setiap apa? Apa hukum mengawali setiap kegiatan dengan Al-Fatihah? Yang diajarkan dengan membaca bismillah, dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Adapun dengan baca Al-Fatihah, datanya dalilnya ada enggak? Kalau Nabi mengajarkan dengan bismillah, dengan bismillah. Dan ubudiyah itu harus dengan dalil, ibadah itu wajib dengan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka jangan dilakukan. Karena asalnya ibadah itu adalah tauqifi, kita ngikuti paket. Antum asalnya sholat enggak? Kenapa antum sholat? Karena ada perintah. Antum kenapa enggak sholat ini duhur atau asyar 5 rakaat? Kenapa? Karena Nabi mencontohkan hanya 4 rakaat. Ibadah itu asalnya tidak ada, kita melakukan karena ada perintah atau ada contoh, itu ibadah. Sehingga al aslu fil ibadah ini haram, al man'u, asalnya ibadah itu terlarang. Ini amal ritual, maksudnya amal ritual ibadah itu asalnya tidak ada, terlarang, tertahan, tercegah. Sehingga baru kita akan melakukan kalau ada contoh, ada perintahnya. Adapun asal dunia itu asalnya al-ibahah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Jangan dicampur-campur. Ibadah dia ketika dia melakukan amal ibadah yang kreasi baru, umpamanya sholat asar hanya 2 rakaat karena selak kesusu, disingkat aja 2 rakaat. atau satu rakaat. Kemudian ketika diingatkan akhi salah salat asar itu 4 rakaat. Kalau antum mengqasar ya 2 rakaat, enggak ada asar 1 rakaat. Kata dia, apa ada larangannya salat asar 1 rakaat? Antum cari kemana coba? Apa ada larangannya? Sama dengan antum mengadakan lagi wirid-wirid, dikit-dikit, bacaan macam-macam di tempat tertentu, jam tertentu, malam tertentu. Kemudian ditanya, kok antum mengatakan itu? Kok antum melakukan itu? Apa kata dia? Apa ada larangannya? Kalau soal melaksanakan ajaran agama ditanya apa ada larangannya? Keliru. Ya antum mau cari Quran dari awal sampai akhir, hadis dari awal sampai akhir, mbok ya kertasnya sampai madul-madul, ya gak akan ketemu. Karena kaidahnya itu, kalau masalah urusan ibadah itu, apa ada perintahnya dan apa ada contohnya. Itu. Tapi kalau soal dunia, kok kamu makan gudeg, apa ada perintahnya? Wah, antum cari perintah dalam Quran hadis, makan gudeg lah kamu. Ya gak ada. Soal dunia itu asalnya al-ibaghah, boleh. Kecuali ada larangannya. Kok kamu gak makan babi? Iya, ada larangannya ini. Kamu gak minum khamr? Iya, ada larangannya begini. Sejak seasalnya usul-usul dunia, semuanya boleh, kecuali ada larangannya. Ibadah asalnya kita gak melakukan, kecuali ada perintah dan ada contohnya. Demikian. Cukup? Ya, mudah-mudahan manfaat, ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.